loro rasane atimu loro ku jangan digowo wong liya lilo sun coba ngelila kena masih abot han sun rasa lila sun coba ngelila kena masih abot han sun rasa. Thank you.

Oh, son ngengeti ngengeti riko hang wis ngelali Tetesan pianyu moto son. riko wis teko temenan hingga isun rengkene dewekan ono ngerti iko no ngendi tekane sun anteni angin hang diwa ring kono bisik no kangen atin kulo hari sing kuat nyong koroso tangan hang nong dojo kemulia ke rasa pikiran seru Saiki nono